Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitabul ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan tentang sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada beliau yang padanya terkandung tiga permasalahan. Kita akan sedikit ulangi. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, idza tabayyana lakum rujhanu qaulin kuntum tuftuna aw tahkumuna bi khilafihi fahal yajuzu lakum ar-ruju' fima aftaitum bihi aw hakamtum. Ketika telah jelas bagi kalian pendapat yang rajih yang dahulu kalian berfatwa atau menetapkan hukum berbeda dengan pendapat yang rajih yang telah diketahui tadi, yang baru diketahui, maka apakah boleh bagi kalian untuk rujuk dari apa yang telah kalian fatwakan atau kalian tetapkan hukum sebelumnya, rujuk dari fatwa yang sebelumnya. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, idza tabayyana lakum rujhanu qaulin kuntum tuftuna aw tahkumuna bi khilafih fahal yajuzu lakum mustaqbilan an taftu atau an tuftu aw tahkumu bima tabayyana lakum rujhanuhu. Apabila telah jelas bagi kalian pendapat yang rajih yang dahulu kalian memberikan fatwa atau menetapkan hukum berbeda dengan pendapat yang dianggap rajih tadi, apakah boleh bagi kalian untuk memberikan fatwa atau menetapkan hukum dengan apa yang telah jelas bagian dari pendapat rajih yang telah disebutkan? Kalau yang pertama, rujuk dari fatwa sebelumnya. Yang kedua, bolehnya atau tidaknya ya, berfatwa dengan fatwa yang baru yang dianggap lebih rajih. Al-mas'alatu tsalisah, masalah yang ketiga, hal yajuzu lil insan fi masailil khilaf ay yuftiya li syakhsin bi ahadil qawlain wa li syakhsin akhar bil qawli tsani. Apakah boleh bagi seseorang dalam masalah-masalah khilaf untuk dia berfatwa kepada seseorang dengan salah satu pendapat dan kepada orang lain dengan pendapat yang kedua, yakni dia menyebutkan fatwa yang berbeda pada orang yang berbeda dengan permasalahan yang sama? Maka kata beliau, ammal mas'alatul ula, adapun masalah yang pertama, famata tabayyana lil insan dha'fu ma kana alayhi min ar-ra'yi wa anna sawaba fi ghairihi wajaba alayhi ruju' an ra'yihi al-awwal ila ma yarahu sawaban bi muqtada dalil sahih. Maka kapanpun jelas bagi seseorang tentang lemahnya apa yang dahulu menjadi pendapatnya dan bahwasanya yang benar itu pada selainnya, maka wajib baginya untuk rujuk dari pendapatnya yang pertama kepada pendapat yang dia pandang benar sesuai dengan yang ditunjukkan dengan dalil yang sahih. Wa qad dalla ala wujubi ruju' kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan telah ditunjukkan tentang wajibnya rujuk kepada kitabullah subhanahu wa ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulul khulafa ar-rasyidin wa ijma'ul muslimin wa amalul a'immah, dan ditunjukkan pula tentang wajibnya rujuk oleh pendapatnya khulafa ar-rasyidun, demikian pula kesepakatan kaum muslimin, demikian pula amalan para imam kaum muslimin. Amma kitabullah ta'ala, adapun dari kitabullah subhanahu wa ta'ala, famin adillatihi qauluhu ta'ala, termasuk di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa maqtalaftum fihi min syai' fahukmuhu ilallah, dan apa yang kalian berselisih padanya dari satu, ya, fahukmuhu ilallah, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah-masalah yang diperselisihkan, apakah itu dari perkara usul di dalam agama, prinsip-prinsip pokok, atau dalam masalah furu'nya yang itu merupakan perkara yang kalian tidak bersepakat di atasnya, ya. Kalian tidak bersepakat di dalamnya. Fahukmuhu ilallah, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ditetapkan hukumnya oleh keduanya, maka itulah yang benar. Dan apa yang menyelisih keduanya, kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka itulah yang benar. Dalam kelanjutan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Demikianlah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbku, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku akan kembali. Ya. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rabb yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur, maka Allah subhanahu wa ta'ala pula yang menetapkan hukum, ya, terhadap apa yang diperselisihkan oleh para hambanya dengan syariatnya dalam seluruh permasalahan. Maka diambil pemahaman pula dari ayat yang mulia ini, kalau sebelumnya disebutkan jika kalian berselisih maka hukumnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, difahami dari ayat ini maka kesepakatan umat itu merupakan hujjah, ya, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk mengembalikan kepada Allah ketika, kecuali ketika kita dalam keadaan berselisih. Maka apabila kaum muslimin sepakat terhadap satu permasalahan, maka kesepakatan umat itu telah cukup, ya. Karena umat Islam itu terjaga dari kesalahan ketika mereka bersepakat. Dan mesti apa yang kaum muslimin itu sepakat di dalamnya, mesti itu akan mencocoki terhadap apa yang di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya padanya ada penyelisihan, maka niscaya mesti ada satu kelompok atau satu bagian dari umat ini yang akan menyelisihinya pula, tidak akan bersepakat mereka di atas sebuah kesalahan. Demikian pula Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, famata kana al-hukmu fi masailil khilaf ila Allah wajib rujuk fiha ila ma dalla alaihi kitabullah. Maka apapun yang ketika hukum dalam berbagai masalah khilaf itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ya rujuk ya terhadap apa yang sesuai, pendapat yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wasalam ya, ketika dia keliru ya dalam masalah-masalah yang keliru. Kalau seandainya para manusia ketika mereka berselisih ya, maka yang ditetapkan hukum benar atau salahnya itu ya didasari oleh kitabullah dan sunnah, maka demikian pula ketika seseorang telah berpendapat ya, yang sebelumnya berpendapat demikian ya, kemudian pada masa-masa setelahnya jelas baginya pendapat yang lebih rajih, maka wajib baginya untuk rujuk kepada pendapat yang lebih rajih, yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan jika kalian berselisih dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus pula, lebih baik pula akhirnya. Maka dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengembalikan setiap apa yang manusia berselisih di dalamnya, apakah dalam masalah prinsip-prinsip pokok agama atau furu'nya kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena pada keduanya ada pemisah, ada pemutus perkara dalam seluruh permasalahan yang diperselisihkan. Apakah dengan dalil yang sharih, yang jelas, atau dengan dalil yang umum, atau dengan isyarat, atau adanya tanbih di dalam keduanya, atau difahami dari ayat, demikian pula hadis, atau ada makna-makna secara umum yang terdapat dalam keduanya yang bisa dikiaskan kepada mana umum tadi, masalah-masalah yang semisalnya. Karena kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wasalam dibangun di atasnya ya, bangunan agama ini secara utuh, keduanya merupakan pondasi ya. Tidak akan tegak iman kecuali dengan keduanya. Maka mengembalikan permasalahan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya itu merupakan syarat keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tidak mengembalikan ya, permasalahan yang diperselisihkan kepada keduanya, kepada kitabullah dan sunnah rasulnya SAW, maka dia bukan seorang mukmin yang hakiki, yang sesungguhnya. Bahkan dia beriman kepada taghut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Dzalika yakni mengembalikan permasalahan kepada Allah dan rasulnya, khairun wa ahsanu ta'wila, ya. Itu lebih baik. Dan lebih baik pula akhirnya. Karena sesungguhnya hukum Allah dan Rasulnya itu sebaik-baik hukum dan yang paling adilnya, yang paling memberikan maslahat kepada manusia dalam urusan dunia mereka, agama mereka, demikian pula akhir dari ya, akibat dari permasalahan yang mereka tetapkan. Ya. Kalau ditetapkan yang demikian, hasil akhirnya apa? Ya. Kalau yang demikian apa yang menjadi akibatnya? Ya. Maka ketika seseorang mengikuti kitabullah dan sunnah rasulnya, maka akhirnya itu akan lebih baik daripada yang selainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi rasul, ya, setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka akan kami palingkan dia, ya, kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman tentang seseorang yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wasalam, menentangnya terhadap apa-apa yang beliau bawa setelah jelas baginya petunjuk, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk dengan dalil-dalil Quran, demikian pula hujjah-hujjah yang disebutkan dalam hadis, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia lebih mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, ya, yakni jalan kaum mukmin dalam hal akidahnya, amalannya, ya. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla, ya. Niscaya akan kami palingkan dia ke arah di mana dia ingin berpaling, yakni apa? Akan ditinggalkan dia, ya, untuk memilih apa yang, ya, dijadikan sebagai jalannya, ya, dan akan kami rendahkan dia, dan akan, nah, dan kami tidak akan memberikan taufik kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, ya. Apa sebabnya? Karena dia melihat al-haq, ya. Dia berilmu tentangnya, dia mengetahuinya, namun dia meninggalkannya. Ya. Maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan dari Allah adalah dia dibiarkan di dalam kesesatannya, dalam keadaan bingung. Ya. Bertambah kesesatan demi kesesatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka ketika mereka menyimpang, maka Allah akan simpangkan hati-hati mereka semakin jauh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Akan kami balik hati mereka, pandangan mereka, sebagaimana ketika dahulu mereka tidak beriman dengannya di awal pertama kalinya, ketika datang padanya petunjuk, ya. Maka menunjukkan atau difahami dari ayat ini bahwasanya barang siapa yang tidak menyelisih rasul dan dia mengikuti jalannya kaum mukminin dengan cara membersihkan niatnya hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, meniatkan untuk mengikuti petunjuk rasulnya alaihi salatu wasalam, senantiasa bersama kaum muslimin dalam hal kebaikan, ya. Kemudian ketika muncul darinya perbuatan dosa atau keinginan untuk melakukan perbuatan dosa yang itu merupakan, ya, dorongan dari hawa nafsunya, ya, yang senantiasa mengajaknya kepada kejelekan, namun niatnya ikhlas, ya, tujuannya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk rasulnya alaihi salatu wasalam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memalingkan dia dari kebaikan, ya. Tidak akan memalingkan dia dari kebaikan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan, ya, meraihnya dengan sifat lembutnya, maha lembutnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan minnah, keutamaan dengan memberikan penjagaan terhadapnya, menjaganya dari kesalahan, ya. Karena apa? Karena niatnya ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada niatan untuk menentang Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan memberikan penjagaan kepadanya dari berbagai macam kejelekan. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirmankan terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kadzalika linusarrifu, kadzalika linasrifa anhu su' wal fakhsya innahu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kejelekan dan perbuatan keji, sesungguhnya beliau termasuk dari kalangan hamba-hamba kami yang mukhlis. Ya. Lihat, Nabi Yusuf adalah seorang nabi, demikian pula seorang manusia muncul dari beliau, ya, terkadang keinginan yang menyelisih syar'i, namun beliau seorang yang mukhlis, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan penjagaan kepada beliau, ya, dengan sebab keikhlasannya Allah subhanahu wa ta'ala palingkan beliau dari kejelekan. Maka demikian pula setiap orang yang mukhlis, ya, maka akan mendapatkan balasan yang sama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebutkan dalam ayat yang pertama kali, di antara balasan orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, wa nuslihi jahannam ay nu'adzibuhu fiha azaban azima, niscaya kami akan azab dia dalam neraka jahannam dengan azab yang pedih, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka ini merupakan ancaman bagi orang yang menyelisihi, ya, Allah dan Rasulnya, menyelisihi jalannya kaum mukminin, ya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ancaman akibat dari hal ini dengan ancaman yang tidak terhingga, ya, tidak terhitung, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk menghitungnya, akibat dari perbuatan dosa kecilnya atau besarnya, ya. Maka akibatnya di antara mereka ada yang dikekalkan dalam neraka, ya, dan mendapatkan segala bentuk kerendahan, dan di antara mereka ada yang, ya, lebih ringan dari hal itu. Semuanya tergantung dari dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam menyelisih Allah dan Rasulnya. Maka ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya bagi seseorang untuk mengembalikan setiap permasalahan yang diperselisihkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian pula ketika mereka keliru, kemudian jelas baginya petunjuk, maka wajib pula baginya untuk rujuk kepada, ya, perkara yang jelas, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa min sabilil mu'minin arruju ila ma dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk jalannya kaum mukminin adalah kembali kepada apa-apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sunnah, adapun sunnah, fa min adillatiha qauluhu ta'ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara dalil-dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, ya, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang hidup setelahku. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsirah, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini itu banyak sekali. Wa amma aqwalul khulafa ar-rasyidin, adapun ucapan-ucapan para khulafa ar-rasyidin, fa min asyhariha qalu amiril mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk yang paling masyhurnya adalah ucapan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fil mushtarakah, ya, dalam masalah pembagian harta waris, ya. Wa hiya zaujun wa ummun wa ikhwatun li ummin wa ikhwatun asyqa, yaitu ketika dalam permasalahan ada seorang istri yang meninggal dunia, ya, meninggal dunia, maka dia meninggalkan seorang suami, kemudian dia meninggalkan seorang ibu, kemudian dia meninggalkan saudara-saudara laki-laki seibu, ya, lain bapak. Demikian pula meninggalkan saudara-saudara seibu dan sebapak, ya, seibu dan sebapak. Ada empat: suami, ibu, ya, saudara seibu, lain bapak, dan saudara kandung seibu dan sebapak. Maka disebutkan haitsu mana al ikhwah al asyqa min al miras li kauniha asabah, ya. Maka beliau melarang atau mencegah saudara-saudara kandung, ya, saudara-saudara kandung seibu sebapak untuk mendapatkan warisan karena keduanya, karena mereka statusnya sebagai taksib, ya, orang yang mendapatkan sisa warisan, tidak mendapatkan jatah khusus. Wa qad istaghraqatil furud at-tarikah, ya. Dan sungguh telah habis, ya, pembagian harta warisan, ya. Kalau seorang istri, ya, meninggalkan seorang suami, gak ada anaknya, maka suami dapat setengah karena gak ada anaknya. Adapun ibu, karena ada saudara-saudara kandung, dia dapat 1/6. Dapat 1/6. Adapun, ya, saudara-saudara seibu, saudara-saudara seibu, dia dapat 1/3, ya, dapat 1/3. Kalau masalah dibagi dengan 6, maka suami dapat 3 bagian, ya, ibu dapat 1 bagian, saudara seibu dapat 2 bagian. Dibagi dengan pecahan pun sama, hasilnya habis, ya. Yang tadi kalau dengan cara pembagian ilmu waris, ya, harta enggak dijadikan pecahan, utuh, ya. Suami dapat 3, ibu dapat 1 bagian, demikian pula saudara kandung dapat 2 bagian, ya. Sisanya habis, saudara kandung seibu sebapak enggak dapat bagian karena sudah habis sebelumnya. Maka ini yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada fatwa sebelumnya, ya. Thumma qada ba'da dzalika bi tasyrikihim ma'al ikhwah li'um. Kemudian setelah itu beliau menetapkan, ya, bahwasanya saudara seibu sebapak, saudara kandung itu, ya, dimasukkan ke dalam bagian saudara seibu, ya, saudara seibu. Maka ada seseorang mengatakan kepada beliau, qad qadaita fi hadha amil awal, qad qadaita fi hadha amal awal bi ghairi hadha. Sungguh engkau telah menetapkan pada tahun pertama, pada tahun sebelumnya, dengan fatwa yang selain dengan fatwa seperti ini. Faqala wa kaifa qadita? Lalu bagaimana sekarang engkau menetapkan dengan ketetapannya demikian? Ya. Kata beliau, ja'altuhu lil ikhwah li wa lam taj'al lil ikhwah min al ab wal ummi wal ummi syai'an. Ya. Ja'altahu lil ikhwah, ya, lil wa lam taj'al lil ikhwah min al ab wal ummi syai'an. engkau memberikan bagian kepada saudara seibu dan engkau tidak memberikan bagian kepada saudara seibu dan sebapak, sebapak dan seibu. Maka kata Umar, dzalika ala ma qadaina wa hadza ala ma nabdi. Ya. Ya. Itu adalah yang dahulu kami tetapkan dan ini adalah yang sekarang kami tetapkan. Maka ini pun ya adalah permasalahan yang padanya ada perselisihan dan ini tidak lepas dari masukan dari beberapa sahabat ya. Dalam masalah ini tentunya berselisih ya. Bahkan para sahabat mereka berbeda pendapat. Apakah dengan pendapat Umar bin Khattab ya di awal kali? Nah, sebagian berpendapat dengan pendapat Umar bin Khattab ya yang ditetapkan pada tahun yang berikutnya ya. Al-Muhim di situ ada khilaf ya. Nah, di antara yang menguatkan pendapat Umar yang pertama adalah ya, Al-Hanafiyah, demikian pula Al-Imam Ahmad. Adapun Asy-Syafi'iyah, demikian pula Al-Malikiyah menetapkan pendapat yang kedua ya. Dan ini para sahabat pun berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, al-muhim di sini ya, yang menjadi ibrah, yang menjadi contoh mengapa masalah ini dimasukkan dalam masalah rujuknya para sahabat, yakni mereka dahulu pernah berpendapat dengan sebuah pendapat, kemudian setelah ya, pada masa-masa yang berikutnya menurut mereka ada pendapat yang lebih rajih dari pendapat yang sebelumnya, mereka rujuk dari pendapat yang sebelumnya ya. Rujuk dari pendapat yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisaw. Wa qala radhiyallahu anhu, demikian pula Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu mengatakan fi kitabih li Abi Musa fil qadha, dalam suratnya kepada Abi Musa Al-Ansari dalam masalah al-qadha, menetapkan sebuah keputusan perkara. La yamna'ka qada'un qadaita fihi al-yawm faraja'ta fihi ra'yuka fahudita fihi lirusdika an turaji'a fihi al-haq fa inna muraja'ata al-haq khairun min at-tamadi fil batil. Jangan sampai mencegahmu keputusan yang telah engkau tetapkan pada hari ini untuk engkau rujuk darinya, dari pendapatmu ya, yang engkau telah diberikan petunjuk di dalamnya ya, disebabkan karena rusdika, karena pemahamanmu untuk anturaji'a fihil haq, untuk engkau rujuk kembali kepada kebenaran. Yakni jangan sampai ya, ketika engkau telah memutuskan sebuah permasalahan pada hari ini, kemudian setelah jelas pada masa-masa berikutnya engkau faham yang benar bukan apa yang telah engkau putuskan, jangan sampai itu mencegahmu untuk rujuk kepada al-haq yang telah engkau ketahui pada masa-masa setelahnya. Maka sesungguhnya rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada terus-menerus di atas kebatilan. Wa amal ijma, adapun ijma, faqala Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas ya. Sepakat kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya, tidak diperbolehkan baginya untuk ya, meninggalkan apa yang telah jelas dari sunnah rasul tersebut ya, lebih memilih pendapat salah seorang dari kalangan manusia. Wa amma amalul a'immah, adapun amalan para imam, fahahual imamu Ahmad, maka inilah al-imamu Ahmad, yakulul qawul wa yakulu bikhilafih ya. Dia, nah, beliau pernah berpendapat, kemudian setelah itu beliau berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan yang sebelumnya. Fataratan yusarrifu birruju'. Kadang-kadang beliau secara sharih rujuk dari pendapat sebelumnya. Kama sarraha birruju' anil qaul fi wuqu'i talaqis saqran. Sebagaimana beliau secara sharih rujuk dari pendapatnya ya, yang menyebutkan ya, bahwasanya tolak orang yang mabuk itu terjadi, yakni sah ya. Wa taratan yusarihu ashabahu. Yusarihu ashabuhu biruju'ihi anhu. Dan kadang-kadang murid-muridnya menyebutkan secara menceritakan ya, secara sharih bahwasanya Al-Imam Muhammad rujuk darinya. Kama sarahal Khallal biruju'il Imam an qalihi fi man ibtada'a masahu fai mukiman tuma safara annahu yatimu masha mukim ilal qaul fi ayati ma masha musafir ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khallal yaitu Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun bin Yazid Al-Baghdadi Al-Khallal, beliau menyebutkan tentang rujuknya Al-Imam Ahmad tentang pendapat beliau ketika mengusap ya, khuf ya, ketika dalam keadaan mukim ya, kemudian setelah itu safar ya, bahwasanya pada pendapat sebelumnya beliau berpendapat ketika seseorang mukim kemudian dia mengusap khuf ya, mengusap di atas khufnya tanpa melepaskan khuf ketika berwudu ya, dalam syariat diberikan izin selama satu hari kalau nggak salah ya. Kemudian setelah itu safar ya, kalau seorang safar mengusap khuf ya, diberikan kelonggaran sebanyak 3 hari untuk tidak melepaskan khufnya. Nah ketika seorang mukim kemudian dia mengusap khuf kemudian setelah itu safar, apakah dia dapat rukhsah 1 hari atau 3 hari karena dia langsung safar ya. Maka pada pendapat sebelumnya ya, beliau berpendapat dia dapat keringanan seorang mengusap khuf dengan rukhsah seorang yang mukim, namun kemudian beliau rujuk ya. Wa taratan la yusarrifu wa la yusarrif. Wa taratan la yasrahu wa la yas. Wa taratan la yusarrif la yusarifu wa la yusarifu anhu biruju' fayakunu lahu fil mas'alati qaulan. Dan kadang-kadang beliau tidak secara jelas ya, menyebutkan rujuknya ya, sehingga dinukilkan dari beliau adanya 2 pendapat dan 2 pendapat ini adalah 2 pendapat yang berbeda. Dinukilkan dari beliau, beliau berpendapat demikian, kemudian dinukilkan pula beliau berpendapat dengan pendapat yang lainnya dalam masalah yang sama. Ini yang disebutkan tidak secara sharih rujuk dari pendapat sebelumnya. Wallahu taala alam bisawab. Wal muhim annahu mata tabayyana lil insan dha'u ra'yihi al awal wajaba alaihi ruju' anhu. Al muhim bahwasanya barang siapa yang jelas bagi seorang bahwasanya jelas bagi seseorang tentang lemahnya pendapatnya yang pertama, wajib baginya untuk rujuk darinya. Walakin yasughu lahu naqdhu hukmihi al-awwal wala yalzamhu ikhbar al-mustafti wala yalzamhu ikhbar al-mustafti birujuk. Akan tetapi boleh ya, dia membatalkan hukum yang dia tetapkan sebelumnya, namun dia tidak diwajibkan untuk mengabarkan kepada orang yang diberikan fatwa bahwasanya dia rujuk darinya. Li'anna kullan minar ra'yain al-awwal wa tsani sadirun anil ijtihadin. Karena masing-masing dari 2 pendapat tadi, yang pertama demikian pula yang kedua, itu muncul dari hasil ijtihad. Wal ijtihad la yanqadi bimislih ya. Dan ijtihad itu tidak diputuskan bahwasanya yang sebelumnya itu keliru atau yang lainnya keliru dengan ijtihad yang semisalnya. Wa dhuhuru khata'i ijtihadihi al-awwal la yamna'u ihtimalu khata'ihi fi tsani ya. Dan nampaknya kesalahan pada ijtihad yang pertama itu tidak mustahil ada kemungkinan dia salah pada ijtihadnya yang kedua. Faqad yakunul ijtihadul awwal huwa shawab fil waqi'. Ya. Dan terkadang ijtihadnya yang pertama itu yang benar pada kenyataannya. Wa in dhahara lahu khilafuhu. Meskipun yang nampak yang mungkin dia merasa itu lebih benar itu adalah yang menyelisihinya, yakni pendapat yang kedua. Li'annal insan ghairu ma'sum fi ijtihadihi lisani walal awal. Karena seseorang itu tidak maksum terlepas dari kesalahan dalam ijtihadnya yang kedua, demikian pula yang pertama. Ya, seperti halnya yang telah kita sebutkan tentang ijtihadnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, banyak dari kalangan para sahabat, demikian pula para ulama yang menguatkan pendapat beliau yang pertama. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.